Next song bersama New Palapa, spesial untuk Mami juga, Papi yang ada di sebelah sana, dan keluarga besar semuanya ya. SNP Indonesia juga sebelah kanan, masih siap goyang lagi Mas? Sudah pada basah belum? Kalau tadi hujan saweran, sekarang hujan beneran ya. Yuk, New Palapa. Goyang lagi ya. Jangan kau tanamkan cinta noda hitam. artis idolanya Indonesia, asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Dari bumi Palapa dia dilahirkan, sore hari ini bisa memberikan yang terindah, yang terbaik. Benar-benar karang asem, semakin berdangdut semakin bisa bergoyang.